tentunya datangnya dari hamba Allah dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, anak saya baru meninggal sebulan yang lalu. Sampai sekarang saya masih selalu teringat, sampai bahkan sering menangis. Jadi saya rasanya belum bisa senang-senang atau tertawa. Terus afwan Buya, saat itu suami mengajak jima, tapi saya merasa belum saatnya karena perasaan belum stabil, sehingga saya menolak ajakan suami. Esok harinya suami minta lagi dan saya pun melayani, tapi dengan perasaan tidak ikhlas dan cemberut. Apakah saya berdosa Buya? Iya berdosa. Tapi sisi lain kita akan lihat kepada para suami. Hei para suami, begini. Kalau Anda melihat istri dalam keadaan-keadaan yang mungkin memberatkan dia, masalah hati, perasaan, seperti ada berduka, itu kadang seorang wanita itu memang dingin. Beda dengan seorang laki-laki. Wanita punya masalah, bisa saja dingin. Sehingga seorang suami di saat menemukan istri semacam itu, kata Nabi itu tidak senang kalau suami itu datangin istrinya itu kayak mendatangi seorang binatang, mendatangi betinanya, gerutak-gerutuk begitu. Anda seorang suami harus mengukur kesiapan seorang istri supaya dia itu nyaman dengan seorang suami. Kalau ternyata seorang istri ternyata masih berduka, susah, larut dalam susahnya, Anda beri tempo. Dan jangan dilarang orang menangis loh ya. Jangan nangis, orang nangis. Biarkan menangis dia. Untuk melepaskan keluh kesah itu. Enggak akan menyiksa orang meninggal dunia. Yang menyiksa orang yang menjadikan orang mati terseksa itu adalah nangis yang dibuat-buat karena dididik, diminta. Tolong kalau aku mati nanti nangislah kau. Nah, enggak boleh. Tapi kalau orang berduka, boleh menangis. Nabi pernah menangis. Waktu putri beliau wafat. Sayyidina Ibrahim wafat. Kemudian seorang suami harus memahami keadaan. Kalau belum siap, jangan dipaksa. Karena kalau seorang istri melayani seorang suami dalam keadaan belum siap, akhirnya menjadikan sebab hubungan tidak nyaman bagi dia. Mungkin dia akan merasakan sakit. Mungkin dia akan menjadi kecewa. Kenapa? Hanya dapat mandinya saja. Sehingga menjadikan hubungan suami istri bagi dia adalah sesuatu yang berat. Tahan dulu seorang suami sampai terhibur dia. Atau suaminya memang tidak punya bakat dalam seni. Paling tidak itu suaminya bisa jadi penghibur kan. Susah hari ini mungkin besok sudah lepas karena saking pinternya sang suami. Maka pandai-pandailah Anda merayu sang istri. Oh, itu penting. Susah. Kemudian di sisi lain, hei para istri. Dalam keadaan apapun, kecuali sakit atau udzur karena haid. Dalam keadaan apapun tolonglah melayani suami ini adalah bukan sekedar di saat Anda mau dan ingin bersenang-senang. Tapi ada makna kewajiban yang harus Anda fahami. Anda orang mulia, ya. Anda orang solehah. Anda orang mulia. Jangan kalah, mohon maaf ini nasihat. Jangan kalah dengan mohon maaf wanita yang menjual diri. Wanita yang menjual diri itu akan siap untuk digauli siapapun asalkan membayar duit. Dan dia berperan sangat maksimal di dalam melayaninya mungkin. Agar menjadi na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Agar pelanggan itu nanti datang lagi. Urusannya bukan cinta dia. Dan tidak ada Allah di dalamnya. Urusannya rupiah. Dan ternyata dia bisa berperan action yang menarik. Anda solehah, kenapa tidak bisa seperti itu? Jangan beralasan karena Anda susah, Anda capek. Dan itu juga capek, itu yang menjual diri itu. Karena berdiri di pinggir jalan berjam-jam, sampai ini kau gerak gerimis dan seterusnya, baru masuk kamar, na'udzubillah. Setelah itu melayani dengan maksimal. Anda solehah. Ada Allah di dalamnya dari doa Allah. Jangan sampai duka yang selama ini Anda rasakan menjadi sebab Anda tidak bisa melayani sang suami. Satu. Yang kedua, Anda sedikit cerdaslah kalau begitu. Memang Anda dalam keadaan susah. Anda harus cari hiburan yang halal. Itu kan hiburan juga kalau orang Anda faham. Bukankah itu pemersaan yang dirindukan oleh orang yang mengerti makna hubungan suami istri. Kan pemesraan sama suami. Kalau Anda balas dengan senyum, senyum akan hilang keluh kesah nanti pada akhirnya. Cemberut saja. Ya, sumpeklah suami nanti, ya. Baik ya, bisa ya, beres. Insyaallah anaknya sehat, enggak ada yang meninggal. Tapi kalau namanya musibah, jangan sampai musibah itu Anda bawa ke atas ranjang. Ranjang itu tempatnya senyum sudah. musibah bawa dapur sana sambil nangis bikin sambal gitu. Tapi di atas ranjang sudah senyum semuanya. Pasang senyum semuanya. Oh, indah. Dandan semua. Kalau sudah masuk kamar, ini kamar dandan. Dalam susah kayak apapun. Sampai dikisahkan seorang wanita yang solehah, lihat. Suatu wanita solehah itu punya anak. Anak satu-satunya. Ini kebetulan kisah seperti ini juga. Suaminya lagi bepergian jauh, rupanya anaknya meninggal dunia. Akhirnya anak meninggal dunia itu seorang suami istri itu langsung anaknya di kamar sebelah meninggal. Suaminya datang, diajak ke kamar sebelah. Diajak mesra, sampai mohon maaf, sampai hubungan. Akhirnya setelah senang, istrinya, bang, kalau seandainya ada orang nitipkan sesuatu, kemudian titipan diambil itu boleh enggak sih? Ya boleh dong. Ya boleh dong, miliknya dia kok. Ya, titipan yang ada pada kita ini diambil, bang. Titipan apa? Titipan Allah. Orang saja boleh, apalagi Allah. Allah, titipan apa? Sambil senyum dipegang tangan sang suaminya, diantarkan, dibuka wajah anaknya. Anak sudah meninggal dunia. Lihat, istri hebat ini. Jadi ya, memang Anda tidak harus persis semacam ini. Semoga Allah memanjangkan umur anak-anak Anda semuanya. Ini sebuah kisah. Jadi bagaimana ketabahan itu penting sekali. Tapi menangis juga boleh kok. Tapi jangan terlalu larut sampai cemberut begitu. Apa asiknya orang cemberut begitu tuh? Hah? Insyaallah ya. Kadang-kadang bukan begitu. Gara-gara kompor gasnya macet saja sudah cemberut ini model yang sana itu. Nah, kompor gasnya telat cemberut. Ini cemberut. Kerjaanmu cemberut. Yang cantik saja kalau cemberut jadi jelek. Apalagi yang pas-pasan itu. Bagaimana ini? Cobalah sadar dikit ya. Jadikan senyum terus indah suaminya. Baik, makasih sama saya Pak ya nanti ya. Senang ya. Nah, ini paling ceramah paling ajib ini. Suami istri saya kayak gitu bu ya, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit cemberut. Ada orang ngadu kepada saya ini pas sekali ini. Tapi istrinya bukan di sini ini, karena suaminya bukan di sini. Tolong yang indah hidup rumah tangga itu indah sama. Suami pun di saat bertemu dengan istri harus maksimal. Nabi itu adalah jago. Nabi itu gini rumusnya. Nabi kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau Nabi sudah di kamar begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Gitu loh seharusnya. Ini mentang-mentang orang kantor laptopnya dibawa ke kasur. Ini model apa itu? Simpen laptop di kasur yang indah, selesai. Masih aja dibawa-bawa. Ada enggak gitu tuh? Ada, Bu. Bapaknya yang indah begitu loh. Jadi laptopnya tinggal sebentar sayang, 1 jam 2 jam istrinya sudah nunggu seharian baru sudah sayang ya selesai, abang mau melanjutkan kerjaan ya. Istrinya juga gak sabar nunggu di sampingnya, indah tapi sudah selesai urusannya tuntas ya. Semoga indah semuanya ya. Wallahu a'lam bissawab.